kesian, aduh Mira, masih muda jadi janda. Enggak ngerti, tahu deh bang, saya jadi janda kembang. Kenapa jadi begitu, baru kawin diceriin. Udah nasib saya begini bang, baru kawin ditinggalin. Bang jangan goda saya, saya seorang janda. Berbudi adek janda, abang tetap setia. Iya dong, baru beli. Beliin saya dong bang. Boleh, boleh. Berapa ya? Jangan goda saya, saya seorang janda. Peduli adik janda, abang tetap setia. Kilo dong.